walaupun tak nama mengenalnya. Takdir pasti regulasi lagi, tapi apakah mungkin masih bisa kita tinggal ini? Sulit untuk dipahami. Takdir mungkin demonstrasi lagi. Apa mungkinkah harus mesti terus begini? Pita, pita, pita, pita.